Oh, dia SMA cuma tu. Bilang aja udah sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rahmatan muhdah, ni'matal musdah, wa sirajul munir. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam acara penyejuk iman dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini, para pendengar rahimakumullah, kita sudah sampai di ayat 172 surah An-Nisa juz ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Isa al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini merupakan keterangan lanjutan dari keterangan tegas Allah di ayat 171 untuk tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun. Hal ini Allah kembali perjelas di dalam 172 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, di mana Allah secara tegas menjelaskan posisi Nabi Isa dan juga malaikat. Allah mengatakan bahwa Al-Masihu layastankifal Masihu ayyakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun. Bahwa Nabi Isa itu dan malaikat tidak pernah enggan dan segan atau malu untuk menyebutkan diri mereka itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa dan malaikat adalah hamba Allah dan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang paling tinggi adalah ketika kita menjadi hamba Allah dengan cara tunduk dan patuhnya kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang dilarangnya. Satu hal yang penting juga adalah bahwa salah satu persoalan sekarang ini di mana umat Islam semakin kurang memahami agamanya adalah karena mereka semakin kurang memahami dan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala saat umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang memahami keberadaan kita, keberadaan Allah bersama kita saat kita melaksanakan ibadah atau di luar pelaksanaan ibadah. Inilah yang menjadi penyebab utama kenapa pemahaman agama kita itu semakin lama semakin menipis. Mengapa ketika kita melaksanakan salat, salat kita itu tidak berbuah kepada anil fahsyai, tanha anil fahsyai wal mungkar. Dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melaksanakan zakat, kita tidak mampu untuk mensucikan diri kita sebagaimana keinginan Allah di dalam keterangan zakatnya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa sedekah itu akan dapat mensucikan jiwa seorang mukmin. Kita lihat saat sekarang ini di mana umat Islam dengan jumlah yang cukup banyak dan bahkan mayoritas di Indonesia ini, akan lebih banyak juga umat Islam yang mengalami stres, mengalami depresi, banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena salah satu kunci yaitu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dekat kita itu sangat-sangat kurang sekali kita pahami. Kenapa ini sampai terjadi? Jawabannya adalah karena memang kita tidak diajarkan hal seperti ini oleh orang tua kita atau para pengajar kita. Ya, ini juga merupakan imbauan dari para orang tua untuk orang tua dan juga para pengajar untuk benar-benar menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam jiwa anak-anak didiknya atau generasi keturunannya. Hendaklah para orang tua mengajarkan sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang kalau kamu benar-benar hayati dan pahami dengan baik, kamu akan menjadi orang sukses. Apa itu wahai Rasulullah? Ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajidhu amamak, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Ihfazillah yahfazak. Ingatlah selalu, kalau kamu menjaga Allah, pasti Allah akan memelihara diri kamu. Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah sebagai pembantu utama kamu, yang siap menolong kamu kapanpun kamu membutuhkan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, kalau berdoa, hanya berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta bantuan, hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud dan juga kepada para sahabat lainnya, dan ternyata sejarah mencatat para sahabat muncul menjadi generasi-generasi yang tangguh dan dapat memimpin dunia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada intinya adalah bagaimana kita benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dekat kita, itu adalah salah satu ajaran utama yang harus kita pahami dan harus kita ajarkan kepada generasi muda kita. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah masyarakat di Indonesia ini akan dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan bangsa yang disegani oleh orang lain. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan ulama, kalau kamu ingin ditakuti oleh manusia, maka takutlah kepada Allah. Dan kalau kamu ingin disegani oleh manusia, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir Ustaz Aliansa dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kalau kita melihat ayat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita praduga-praduga yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yeah. Dalam hal ini orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa, seakan-akan orang Nasrani itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu sendirilah yang ingin diangkat-angkat menjadi seorang atau menjadi sosok Tuhan begitu. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah enggan untuk dijadikan sebagai hamba Allah. Bahkan nanti di dalam surah Al Imran yang sudah pernah kita bahas juga, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Apakah engkau yang menyuruh memerintahkan mereka untuk menyembahmu atau menjadikan kamu Tuhan?" Maka ketika itu Nabi Isa bersaksi, "Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembahku dan tidaklah pantas bagiku untuk memerintahkan mereka seperti itu." Jadi la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun, ini menunjukkan kepada kita adanya praduga daripada orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang menarik juga Ustaz Perdana, di sini ada kata-kata Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu diungkapkan bahwa predikat yang paling mulia itu adalah untuk menjadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustaz, terkadang banyak kita menjumpai dalam kehidupan ini orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mungkin mereka itu adalah orang-orang yang selalu menjadikan materi sebagai ukuran dalam kehidupan ini. Bahwa kalau dia kaya misalnya, dia akan mampu membeli orang lain atau melakukan apa saja yang ia inginkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa kira-kira terapi atau cara yang terbaik untuk menekan kesombongan di dalam diri kita, agar kita ini benar-benar dapat menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita baca ayat ini ngeri sekali. Ya, wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'an. Iya. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Salah satu cara agar kita tidak sombong di dalam menjalani kehidupan ini adalah bahwa hendaklah kita merasa diri kita itu adalah hamba dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengakui diri kita sebagai ciptaan Allah, berarti kita ini adalah kecil sekali, hina. Dari satu sisi kita akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan sangat mulia. Ya. Tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang diperoleh oleh seorang makhluk itu berasal dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ini benar-benar kita tanamkan, diri kita adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah itu adalah Maha Agung dan Maha Mulia, maka dari sini pemahaman kita akan berlanjut kepada bahwa apa yang kita miliki itu hanyalah merupakan titipan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini kecuali hanya sifatnya sementara saja. Titipan. Titipan dari Allah. Satu saat kalau kita tidak meninggalkannya, kita yang akan ditinggalkannya. Ya, sebagaimana kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, harta yang kita miliki itu satu saat kalau kita tidak meninggalkannya, karena kita mati, dia yang akan meninggalkan kita. Mungkin dalam hilang harta itu habis, dicuri orang, habis dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau berangkat dari hal pemahaman hal seperti ini, maka tidak akan ada seorang pun yang merasa dirinya itu besar. Dia akan tetap merasa dirinya kecil. Kalaupun dia memiliki sesuatu, dia akan memahami itu sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipergunakan bagi kemaslahatan manusia. Iya, jadi saya kira ada tambahan sedikit nih, Ustaz. Dari ayat ini dimulai dari huruf lan. Lan itu kan lin nafi. Lin nafi artinya menafikan, mentiadakan. Artinya tidak gitu. Terus yang kedua walal malaikah, begitu ya. Ini artinya untuk menekankan. Menekankan artinya ini kita harus betul-betul menjadi hamba Allah, kira-kira begitu. Malaikat saja tidak segan-segan untuk mendekatkan diri, artinya untuk menjadi hamba Allah, kan begitu. Apalagi kita sebagai manusia, begitu. Karena menurut para ulama bahwasanya malaikat itu adalah lebih baik daripada manusia dalam arti kata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi artinya kalau kamu ingin menjadi hamba Allah, begitu, jangan segan-segan, begitu. Sama seperti zikir kita, raditu billahi robba wa bil islami dina. Artinya kita ikhlas, ridho bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita. Gitu. Kita adalah sebagai hambanya. Wabil islami dina. Dan agama itu, agama Islam adalah sebagai agamaku. Ini artinya zikir seperti ini untuk menyerahkan betul-betul apapun yang kita kerjakan di dunia ini, hanya Allah lah semuanya yang mengatur dan yang memberikan nikmat sehingga kita dapat melakukan seluruh pekerjaan itu. Karena banyak pekerjaan yang tidak direstui oleh Allah, begitu. Karena hanya mengejar materi saja. Tidak direstui apa? Tidak bermanfaat apa yang didapatkannya itu. Tidak berguna bagi ajaran agama itu. Jauh-jauh hari sudah mengumpulkan duit harta, tapi ketika nanti sudah kumpul harta itu, datang jatuh sakit. Habis itu jatuh sakit, meninggal pula. Sehingga harta itu diperebutkan dan tidak membawa keberkatan bagi dalam kehidupannya sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya untuk itu semuanya, kalau seandainya kan di sini kan wa may yastankir, man itu litangkir. Litangkir itu betul-betul artinya bagi siapa saja yang menolak dan tidak mau menjadi hambaku, dan dia itu juga berlaku sombong, maka akan aku kumpulkan di akhirat kelak nanti. Artinya begini, Allah itu sudah murka sebetulnya dengan perkataan ini. Coba kalian, kalau kita antara ini, antara kita kan kadang, coba kumpulkan semua orang itu kemari semuanya. Artinya ada yang ingin disampaikan. Ada kepentingan yang sangat penting di situ. Jadi artinya, kalau Allah sudah mengumpulkan di hari akhirat kelak nanti, sebetulnya ini untuk memasukkan mereka ke dalam api neraka. Sudah jelas mereka kumpul di akhirat nanti. Tapi untuk kumpulnya mereka itu, Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Para pendengar rahimakumullah, ayat kajian kita pada hari ini sangat-sangat menarik karena menyentuh bagaimana kita memahami tauhid itu secara lebih mendalam lagi. Mungkin salah satu gambarannya adalah pada saat kita sekarang ini berinteraksi dengan orang lain, saat ada orang yang bertanya kepada kita, "Anda siapa?" Jarang sekali, mungkin hampir tidak pernah ada yang mengatakan, "Saya adalah hamba Allah." Artinya apa? Tidak adanya jawaban aku adalah hamba Allah, tapi biasanya jawaban Anda siapa? Saya adalah karyawan, saya adalah PNS, saya adalah ustad. Cukup bangga dia dengan pernyataan dirinya itu sebagai ustad. Saya adalah ini begini. Artinya lebih banyak hal-hal yang bersifat material yang dijelaskan kepada orang. Tidak ada pernyataan Anda siapa? Saya adalah hamba Allah. Ini artinya bahwa memang pemahaman terhadap tauhid itu sangat-sangat berkurang dalam pemikiran kita atau di dalam penjiwaan kita, sehingga hanya ucapan-ucapan yang keluar juga ucapan yang hanya bersifat pandangan ke duniawian. Oleh karena itu tidak ada mungkin akhirnya ketika tidak ada ucapan seperti ini, maka pemahaman tentang begitu agung dan mulia ketika seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada di dalam pikiran kita, dan akhirnya tidak juga kita pahamkan kepada para generasi penerus kita, sehingga akhirnya terjadilah gambaran-gambaran generasi-generasi yang datang selanjutnya menjadi generasi yang bersifat materialistis, pandangan duniawinya itu lebih besar daripada pandangan ukhrawinya. Oleh karena itu ibda binafsik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari diri Anda sendiri. Tidak usah dulu memulai dari orang lain. Marilah kita berusaha untuk menanamkan jiwa nilai-nilai tauhid itu secara lebih kokoh di dalam jiwa dan pemikiran kita. Ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di sisi kita, di sekitar kita, maka insya Allah kita tidak akan mau untuk melakukan kejahatan, dan bahkan kita akan berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang dimaksud daripada kalimat syahadat ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.